sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi yang lalu kita telah membahas tentang bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Dan pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah di dalam sholat. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun hal yang harus kita perhatikan ketika memilih bacaan setelah surat Al-Fatihah di dalam sholat adalah memilih surat yang pendek atau memperpendek bacaan sholat ketika dalam keadaan safar. Para ulama mengatakan bahwa dalam keadaan safar tidak perlu mengkhususkan diri dengan surat tertentu, bahkan yang disyariatkan adalah memperingan bacaan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Uqbah ibn Amir, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq di dalam salat subuh. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abi Syaibah dari Ma'rur bin Suwayid dari Umar bahwa ketika Umar sedang safar berhaji, beliau salat subuh dengan membaca li'ilafi Quraisy. Selain itu, terdapat pula riwayat sahih dari Amr ibn Maimun bahwa ketika salat dalam safar, ia membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian perihal bacaan setelah Al-Fatihah dalam salat selanjutnya ialah harus memperhatikan dan menyesuaikan kondisi makmum. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang imam dianjurkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi makmum. Jika terdapat orang yang lemah, orang sakit, atau anak-anak, dianjurkan untuk memperingan sholat. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabir wal dha'if wal marid fa idza shalla wahduhu fal yusalli kayfa sya. Jika salah seorang dari kalian menjadi imam bagi suatu kaum, maka perpendeklah bacaan salatnya, karena di antara mereka ada anak kecil, ada orang tua, orang lemah, dan orang sakit. Jika kalian sholat sendirian, maka silahkan sholat sebagaimana kalian mau. Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah membawakan hadis ini dalam sunannya. Beliau mengatakan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat hendaknya imam tidak memperpanjang sholat karena khawatir menimbulkan kesulitan bagi orang yang lemah, orang tua, dan orang yang sakit. Dalam Tuhfatul Ahwazi, Syekh Al-Mubarak Fiuri juga menjelaskan hadis tadi dengan membawakan perkataan Ibnu Abdul Bar rahimahullah yang sangat bagus. Beliau rahimahullah berkata, setiap imam dianjurkan memperingan sholatnya. Ini adalah perkara yang disepakati para ulama. Dan yang dimaksud memperingan adalah mengurangi kesempurnaannya. Adapun jika sampai ada kekurangan dalam sholat, maka tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sholatnya seperti burung gagak yang mematuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat orang yang sholatnya tidak sempurna rukuknya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulangilah sholatmu. karena engkau belum sholat. Kemudian beliau bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang tidak meluruskan punggung ketika ruku dan sujud. Ibnu Abdul Barr rahimahullah juga mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai dianjurkannya memperingan sholat bagi siapa saja yang menjadi imam untuk kaumnya selama memenuhi syarat yang kami jelaskan, yaitu tetap sempurna rukun sholatnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an juga pernah berkata, Allah tidak murka kepada para hambanya jika mereka memanjangkan sholat mereka, kecuali jika itu mempersulit orang yang di belakangnya. Kemudian perihal bacaan setelah Al-Fatihah dalam sholat selanjutnya adalah larangan mengulang bacaan atau surat yang sama pada satu rakaat. Misalnya pada rakaat pertama membaca surat Al-Insyirah sebanyak 2 kali. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi menjelaskan, mengulang bacaan yang sama pada satu rakaat adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pula oleh salah seorang dari sahabatnya. Dan Al-Quran itu tidak turun dengan cara berulang-ulang untuk ayat yang sama. Tidak ada bagian dari Al-Quran itu yang sia-sia. Telah diisyaratkan bahwa perbuatan ini menyelisihi sunnah oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, sebagaimana telah dijelaskan dalam sifat sholat Nabi. Adapun berkenaan dengan mengulang ayat yang sama pada satu rakaat, tidak terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau pernah mengulang ayat yang sama dalam satu rakaat. Akan tetapi terdapat asar atau perbuatan sahabat Nabi yang menyatakan bahwa amalan ini dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Kemudian berkenaan dengan memisah bacaan surat dalam 2 rakaat. Misalnya, seseorang membaca surat An-Naba ayat 1-30 pada rakaat pertama. Lalu pada rakaat kedua, ia lanjutkan ayat 31-40. Ini berarti ia memisahkan bacaan surat An-Naba menjadi 2 rakaat. Dan yang sesuai sunnah adalah membaca 1 surat atau 1 bacaan untuk 1 rakaat. Tidak memisahkan 1 surat atau 1 bacaan menjadi 2 rakaat. Dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli suratin hadzuha minar ruku'i was-sujud." Setiap surat itu kadarnya seperti panjang ruku dan sujud. Dalam riwayat yang lain disebutkan pula, "Likulli suratin raq'ah." Setiap surat itu untuk 1 rakaat. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada riwayat yang sahih yang mengabarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memisah bacaan surat dalam 2 rakaat. Yang demikian juga merupakan amalan yang diutamakan para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Meskipun demikian, memang benar ada sebagian salaf yang pernah membagi bacaan surat dalam 2 rakaat, namun ini hanya pada kesempatan yang sedikit saja dan bukan dijadikan hal yang utama ataupun rutinitas. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأنت اليوم أرعب منك حيا.